Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala rahimahullah, hatta yakuna anjaba lil waladi wa asfa lidhihni. Qala syekhu Muhammadu al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa tansyiatul awladi fil badani, fil badiyati, yamrahu fi kanafit tabi'atih, wa yastamti'u bijawiha at-talqi wa syu'aiha al-mursali adna ila tazkiyati al-fitrati wa inma il at'afi wal-masya'iri wa itlaqil afkari wal-awaqifi wa kathirun min ulama'i tarbiyati yawaddu law takunu at-tabi'ah yal ma'hadu al-awwalu itifli hatta tattasiqa madarikuhu ma'a haqa'iqil kauni alladhi wujida fih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mikrofonnya kayaknya perlu diperbaiki nih. Al-ikhwata fillah, pada kesempatan yang lampau kita telah menjelaskan tentang bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan bangsa Arab diasuh dan dibesarkan oleh ibu susu beliau Halimah dari Bani Sa'ad. Dan kita telah menjelaskan bahwasanya kakeknya Abdul Muttalib telah mencarikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibu susuan. Dan adapun sebab mengapa bangsa Arab mereka lebih mengutamakan anak-anak mereka itu diasuh di pedalaman bukan di perkotaan. Ya. Kata beliau, kata pengarang kitab kita ini, di antaranya agar anak-anak itu terbiasa hidup dan besar sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab. Ya, agar terjaga lidahnya, lisannya. Di kota bercampur baur bahasa. Tak terjaga kefasihan bahasa. Ya, agar bahasa Arabnya baik, terjaga, terpelihara, diasuhlah kebiasaan bangsa Arab, anak-anak mereka dari kecil di tempat-tempat yang jauh daripada perkotaan. Kemudian dari tinjauan ya lainnya bahwasanya anak-anak yang di tinggal anak-anak yang tinggal di pedalaman, di perkampungan biasanya lebih kuat fisiknya. Ya. Karena alam mendukung. Segala sesuatu mendukung di sana. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu tabaarakatuh anhu memerintahkan ya agar mengajarkan anak-anak sifat kemandirian, ya tidak bermanja-manja dalam kemewahan. Tujuannya agar mereka siap menghadapi segala macam halangan rintangan ketika kelak mereka besar. Kemudian di antara tujuan lainnya bahwasanya kebiasaan mereka ini hatta yakuna anjaba lil waladi wa asfa lidhihni, meletakkan anak-anak mereka di pedalaman biasanya membuat alam pikir anak bersih, tak tercemari dengan berbagai macam alam pikiran yang ada pada anak-anak kota. Ya. Bersih alam pikirnya, siap untuk diberikan berbagai macam bentuk ya hal-hal yang bermanfaat bagi alam pikirnya. Berkata Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah taala, kebiasaan mendidik dan membesarkan anak-anak di perkampungan, di pedalaman ya, agar mereka mati. Pinjam mikrofon antum. Ya. Kata Muhammad Al-Ghazali rahimahullah tabaraka taala, salah seorang ulama Mesir yang telah wafat. Wa Watansyiatul auladi fil badiyah, kebiasaan membesarkan anak-anak di perkampungan, li amrahu fi kana fit tabi'ah, agar mereka bersenang-senang dengan alam. Ya, lihatlah bagaimana anak-anak kampung begitu kuat-kuatnya. Anak-anak alam kuat. Karena mereka terbiasa dengan berbagai macam hal. Ya, di kampung mereka biasa berenang, sebagian terbiasa menunggang kuda. Ya, membantu orang tua mereka ke laut, memancing ke sungai. Ya, lihatlah bagaimana kuat-kuatnya mereka. Wa istamti'u bi jawiha at-talq wa syu'a'iha al-mursal, agar mereka juga menikmati udara yang begitu segar, yang fresh, tak tercemar dengan udara kota. Ya, yang banyak buat ya berbagai macam kotoran-kotoran, polusi udara. Ya, dengan cahaya matahari yang sempurna, ya. Adana ila tazkiyatil fitrah, hal ini lebih dapat mensucikan fitrah mereka. Wa innamal a'dha'i wa in ma'il a'dha'i wal masyair, lebih dapat menumbuhkan segala macam perkembangan tubuh mereka dan perasaan mereka. Wa itlaqil afkari wal awatif, agar dapat membuat yakni bebas, tidak terkungkung alam pikir mereka dan berbagai macam perasaan yang mereka rasakan. Wakathirun min ulama'i tarbiyah yawaddu law takunu at-tabi'atu hiya al-ma'hadul awwal, kebanyakan daripada ulama-ulama yang membicarakan tentang pendidikan anak-anak, mereka sangatlah mengutamakan sekiranya anak-anak itu dibesarkan di alam yang terbuka. Ya, dialah merupakan madrasah yang pertama yang dikenal anak-anak, hatta tattasiqa madarikuhu ma'a haqa'iqil kauni alladhi wujida fi, agar kelak berkembang dan dapat menyesuaikan ilmu pengetahuannya dengan hakikat alam semesta ini yang dia ada padanya. Ya. Kemudian kita pindah, kita lewati syairnya. Hadithun maudhu, ada hadis yang dipalsukan, tak sahih tentang hal ini. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam tabaqatnya dengan sanad yang rusak. Dari Zakaria bin Yahya bin Yazid As-Sa'di, dari ayahnya dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, ana a'rabukum, ana min Quraisy, aku adalah orang yang paling Arab di antara kalian, aku dari Quraisy, wa lisani lisanu bani Sa'ad bin Bakr, dan cara berbicaraku, aksen bicaraku sebagaimana kebiasaan bicaranya bani Sa'ad bin Bakar. Berkata Syalbani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Dha'ifah, maudhu hadis ini adalah hadis yang dipalsukan. Wahada sanaduhu ta'rifun, dan sanadnya rusak. Ya, kemudian kita pindah kepada tema berikutnya, iqbalul maradhi'. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ibu-ibu yang menyusukan beliau. Taqbalatil maradhi'u minal badiyati yaltamisna tarbiyata auladil asyrab, kebiasaan orang-orang di kampung yang tinggal di pedalaman yang alamnya masih murni, tak tercemar, tak terkontaminasi. Mereka terbiasa mencari anak-anak orang-orang yang memiliki suku-suku yang mulia, namanya al-ashraf. Ya, fastardha'a Abdul Muttalib li hafidihi imra'atan min qabilati Sa'd bin Bakar. Maka kakeknya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, mencarikan ibu susuan bagi cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita dari kabilah Sa'd bin Bakar. Namanya adalah Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Wa zawjuha Al-Harith ibn Abdul Uzza, yang suaminya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza Al-Mukanna bi Abi Kabashah, yang kunyahnya adalah Abu Kabashah min nafsil qabilah. Suaminya dari kabilah yang sama, dari kabilah Bani Sa'ad. Qissatu Halimah fi istidha'ihi. Tes-tes. Malam ini tak sebagaimana biasanya ya. Biasanya tak seperti ini. Kisah Halimah fi istirda'ih, bagaimana Halimah ketika menyusukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tadhkur Halimatu qissata radha'iha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fataqul, Halimah menceritakan bagaimana peristiwa dia menyusukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, kharajat min baladina ma'az kharajat min baladiha ma'azaujiha wa banin laha saghirin turdi'u. Halimah keluar menceritakan tentang dirinya dari kampung halamannya, ditemani oleh suaminya dan anak kecilnya yang sedang menyusu. Fi niswatin min bani Sa'ad bin Bakar. Dia berangkat dengan sebagian rombongan kaum wanita dari bani Sa'ad bin Bakar. Taltamisur rudu'a bimakkah. Taltamisur rudu'a bimakkah. Mereka mencari anak-anak yang siap disusukan di kota Makkah. Qalat wa dhalika fi sanatin Syahba. Dia berkata, dan hal itu terjadi. Dia berangkat meninggalkan negerinya mencari orang yang disusukan dalam kondisi zaman yang tidak begitu menguntungkan. Dalam zaman yang penuh dengan kekeringan. Zaman yang tak subur. Lama tak turun hujan. Ya. Lam tubqi lana syai'an. Yang menghabiskan segalanya. Tak meninggalkan untuk kami apapun daripada kebaikan. Ya. Qalat fa kharajtu ala atanin li. Dia berkata, aku pun keluar di atas keledaiku. Ya, qamra'ah. Di atas keledaiku. Ya. Yang begitu putih. Ma'ana syarifun. Bersama kami ada unta yang mengiringi. Syarifun adalah an-naqatul musinna, unta yang telah tua. Syarifun lana. Jadi dia naik keledai, unta memikul barang-barangnya, perbekalannya. Wallahi ma tabissu la ma tabiddu biqatrah. Ya. Demi Allah, unta tersebut tidak sedikit pun memiliki susu. Wa mananamu lailana ajma'a min sabiyyina alladhi ma'ana min buka'ih min al-ju'. Semalaman suntuk kami tak tidur karena ya anak kami terus-menerus merengek karena kehausan, kelaparan. Air susunya habis. Ya. Ma fi thadiyya wa ma fi thadiyya ma yughnihi, karena tak cukup air susuku untuknya. Wa ma fi syarifina ma yughadzihi, dan demikian pula unta yang kebawa tak memiliki susu. Walakinna kunna narjul ghaiz, kami hanya berharap Allah turunkan kepada kami bantuan hujan. Wal faraj, jalan keluar. Fa kharajtu ala atani tilka, aku pun keluar di atas tungganganku, di atas keledaiku. Falaqad adamtu ar-raqba hatta syaqqa dhalika alaihim dha'fan wa ajfan. Ya. Dan sungguh aku merasa berat dalam berjalan tersebut karena dalam keadaan begitu lemah sekali, karena yang ditunggangnya juga ya keledai yang kurus. Hatta qadimna Makkah, begitulah ya secara perlahan-lahan mereka tiba juga di Makkah. Nartamisur rudu'a, kami mencari anak-anak yang disusukan. Fama minna mur'atun illa waqad 'uridha 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ba, setiap kami yang datang, setiap rombongan perempuan-perempuan yang datang ke kota Makkah telah ditawarkan kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disusukan oleh mereka, tapi semuanya mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qila laha annahu yatim, karena ya dikatakan kepada mereka anak ini adalah anak yatim, tak ada lagi ayahnya. Ya, wa dzalika anna innama kunna narjul ma'rufa min abi asabi. Karena sebenarnya kami datang kemari mencari anak-anak yang kami susukan dengan tujuan dapat ya subsidi, dapat bantuan, dapat gaji dari ayah sang anak. Sementara Rasulullah Muhammad, bayi kecil Muhammad dalam keadaan yatim. Fakunna naqulu yatim. Ya. Fakunna naqulu yatim. Ini adalah anak yatim. Wa ma'asa an tasna'a ummuhu wa jadduh. Apa yang mesti dibuat oleh ibunya dan kakeknya? Ayahnya tak ada lagi. Fakunna naqruhu lidhalik. Karena itulah kami tak ada yang mau mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil untuk disusukan. Ya. Fama baqiyat imra'atun qadimat ma'iya illa akhadat radhi'an ghairi. Setiap rombongan-rombongan wanita yang pergi bersamaku, mereka semuanya telah mendapatkan masing-masing anak yang mereka susukan. Ya, kecuali saya. Falamma ajma'na lintilaq wal dhahaba, tatkala kami telah sepakat untuk pergi, ya pulang kembali ke Bani Sa'ad, Sementara semuanya telah membawa anak kecuali Halimah. Qultu li sahibi, aku pun berkata kepada suamiku, wallahi inni la akrahu an arji'a min bain sawahibi, sungguh demi Allah aku tak suka pulang dengan sahabat-sahabatku. Walam akhud radian, sementara aku tidak ada membawa anak yang kususukan. Wallahi la adhhabanna ila dhalikal yatim, demi Allah aku akan pergi kembali ke rumah anak yatim itu, Muhammad kecil. Fala akhudanna, demi Allah aku akan ambil dia meski yatim. Qala la alayki an taf'ali, asallahu an yaj'ala lana fihi barakah. Kata suaminya, tak mengapa, silahkan jika kau ingin lakukan itu, semoga saja Allah berikan keberkahan pada anak tersebut. Subhanallah, ya. Jadi benar firman Allah, asa an takruh syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kalian benci sesuatu, itu yang baik bagi kalian. Semuanya mereka tak suka karena Rasulullah yatim. Halimah pun di awalnya tak suka karena tak ada yang diharapkan dari orang tua yang telah wafat. Ya, tapi begitulah akhirnya, ya, diambil Nabi kita yang mulia SAW untuk dipersusukan. Qalat, berkata Halimah, fadhabtu ilaihi fa'akhattu, aku kembali ke rumahnya, ku ambil hadiah. Wama hamalani ala akhdihi illa anni lam ajid ghairah, tidaklah ada motivasi aku mengambilnya kecuali karena tak ada yang lain, cuma itu yang ada, ya, itulah ku bawa. Subhanallah. Ya, karena kasihan, karena dia merasa tak nyaman pulang tanpa membawa anak yang disusukan, mau tak mau, suka tak suka, dia bawa. Ya, qalat falamma akhadtuhu, tatkala aku memungutnya, raja'tu bihi ila rahliku, bawalah dia kepada kendaraanku, tungganganku. Falamma wada'tuhu fi hijri, tatkala di dalam pangkuanku, aqbala 'alaihi sadiyaya bima syaa'a min laban. Ya. Maka aku susukan dia dengan air susu yang ada padaku. Ternyata air susunya menjadi banyak. Fasyariba hatta rawya. Ya, Nabi pun meminum susu tersebut sampai kenyang. Wasyariba ma'ahu akhuhu hatta rawya. Anak kecilku yang kubawa, saudara sepersusunnya pun menyusu dariku sampai kenyang. Tsumma nama, kemudian keduanya pun tertidur pulas. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dhalik. Padahal tak pernah sebelumnya kami semalaman tidur. Ya. Wa qama zawji ila syarifina tilka, suamiku pun pergi menuju ya unta yang kami bawa. Fa idza hiya hafilun, tiba-tiba unta tersebut menjadi penuh dengan susu. Fa halaba minha wa syarib, maka dia peraslah susu unta tersebut dan dia meminum dari air susu unta tersebut karena keberkahan. Keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keberkahan anak yatim. Anak yatim membawa keberkahan. Karena keikhlasan Halimah. Ya, wa syaribtu ma'ahu hatta intahayna riyan wa syiba'an. Aku pun turut minum bersama suamiku sehingga kami berdua benar-benar penuh, full kenyang. Ya, fabitna bi khairi lailah. Sungguh malam itulah malam yang paling nikmat kami rasakan, tidur semalaman. Qalat yaqulu sahibi hina asbahna. Pada pagi hari suamiku berkata kepadaku, ta'lami wallahi ya Halimah, engkau tahu wahai wali Halimah, demi Allah, laqad akhadti nasamatan mubarakah, sungguh engkau telah memungut anak yang penuh keberkahan. Qalat, aku berkata, qultu wallahi inni la arju dhalik, aku bersumpah demi Allah, semoga itu pula lah harapanku. Qalat thumma kharajna, kami pun keluar, warakibtu atani, aku pun kembali di atas tungganganku, di atas keledaiku. Wahamaltuhu alaiha ma'i, dan dia pun kubawa di atas unta tersebut, di atas keledai tersebut bersamaku. Fa wallahi laqata'tu birraqbi ma yaqdir alaiha syai'un min humrihim. Demi Allah, sekarang setelah kubawa bayi tersebut, ya, sungguh begitu kencang, begitu kuatnya berjalan keledaiku sehingga tak dapat dilampaui, didahului oleh sahabat-sahabatku. Ya. Hatta inna sawahibi la yaqulna li ya banata Abi Dhu'aib wa yahki arbi'i alaina, karena cepatnya ya keledaiku berjalan sehingga kawan-kawanku berkata, wahai ibnatu Abi Dhu'aib, putri ibnu Abi Dhu'aib, ya kasihanilah kami, perlahanlah, pelanlah. Alaysat hadhihi ataki atanuki allati kunti kharajati 'alayha, bukankah ini adalah merupakan keledaimu yang kemarin yang kau keluar dengannya. Faqulu lahunna bala wallahu, katakan ya demi Allah ini dia bendanya. Innaha lahiya hiya, persis dialah yang dikatakan. Fayaqulna wallahi innalaha lasya'nan. Maka mereka berkata demi Allah tentulah ada hal, ada peristiwa yang terjadi dengannya. Qalat, berkata Halimah, thumma qadimna manazilana min biladi Bani Sa'ad, kami pun tiba di perkampungan kami di rumah-rumah Bani Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillahi ajdaba minha, aku tak pernah tahu ada negeri yang lebih kering kerontang daripada negeri kami. Fa kanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi, ya ma'ana shiba'an lubbanan, maka kambing-kambingku setelah kami tiba di sana ya yakni mereka mencari makan, ya kami gembalakan pulang dalam keadaan kenyang penuh susu-susunya, ya panahlibu wa nashrab, kami pun memeras daripada kambing-kambing kami air susunya, kami mau minum. Ama yahlibu insanun qatra talaban, padahal orang lain tak mampu mereka memeras kambing-kambing mereka karena tak ada susu sama sekali. Wala yajiduha fi tar'in, mereka bahkan kalau dipaksa untuk diperas tak juga keluar susu tersebut. Hatta kana alhadiruna min qaumin yaqulun liru'i yanihim wailakum israhu haythu yasrahu ra'i binti Abi Dhu'aib, ya sehingga para pengembala kambing berkata kepada ya para pengembala kambing-kambing kami, pergilah kan mengangon kambing kalian ya di tempat di mana bintu Abi Dhu'aib mengangonkan kambingnya. Fataruhu aghnamuhum jia'an ma tabidhu biqatrat laban, maka mereka bawa kambing-kambing mereka ke tempat di mana kambing-kambingku digembalakan, tapi tetap mereka kambing-kambingnya pulang dalam keadaan kering tanpa susu. Fataruhu ghanami shiba'an lubbanan, sementara kambing-kambingku pulang dalam keadaan kenyang penuh susu-susunya untuk diperas. Fahadhihi min barakatin Nabi SAW, inilah keberkahan Nabi SAW ala Halimah Sa'diyah, atas Halimah wa zawji al-Harith, dan atas suaminya al-Harith. Walam yazalir Rasulullah SAW inda Halimah Sa'diyah hatta madat sanatah, dan Nabi terus menerus bersama Halimah Sa'diyah sampai mencapai umur 2 tahun. Wa fatamathu, maka ketika itu dia pun sapih Nabi kita yang mulia SAW. Wa kana yashibbu shababan la yushbihul ghilman, maka begitu cepat pertumbuhan tubuh Nabi yang mulia SAW, tak sama dengan yang lain. Falam yablugh sanatayhi hatta kana ghulaman, ya belum sempurna 2 tahun, tapi seolah-olah dia telah menjadi anak yang sempurna tumbuhnya, bukan kayak seperti anak bayi. Ka'annahu ibnu arba' sinin, 2 tahun menyusu denganku seolah-olah tubuhnya sebesar anak berusia 4 tahun. Qalat Halimah radhiyallahu anha, berkata Halimah, falam yazalillahu ta'ala yurina al-barakah, Allah terus menurunkan kepada kami keberkahan. Wa nata'arrafuh, kami pun tahu hal tersebut. Hatta balagha sallam sanatain, sampai Nabi mencapai usia 2 tahun. Fakana yashibbu shababan la yushbihul ghilman, tumbuh begitu cepat ya, tak sama dengan pertumbuhan anak lain. Berkata Imam Dhahabi rahimahullah, fakana sallam yashibbu fi yawmihi shabab as-sabi fi shahri, ya pertumbuhan Nabi SAW 1 hari sama dengan pertumbuhan 1 bulan anak bayi. Pertumbuhan Nabi SAW 1 hari sama dengan pertumbuhan 1 bulan anak bayi lainnya. Ya. Wa yashibbu fi syahri shabab as-sabi fi sanah. Pertumbuhan 1 bulan Nabi sama dengan pertumbuhan anak 1 tahun. Subhanallah. Begitu cepatnya pertumbuhan Nabi SAW. Ya. Berkata Halimah, faqadimna bihi ala ummihi zairina laha, aku pun membawa dia ke kota Mekah untuk mengunjungi ibunya. Wa nahnu ahrasu syai'in ala mukthihi fina, kami sangat berharap semoga dia diizinkan kembali bersama kami. Lima kunna nara min barakatih, karena kami lihat betapa berkahnya dia. Fakallamna ummah, kami pun merayu ibunya. Wa qultu laha, kukatakan kepadanya, lau tarakti bunayya indi hatta yaghlab, biarkanlah dia bersamaku sampai lebih besar. Fa inni akhsha alaihi waba'a Makkah, aku khawatir di Mekah ini kota besar datang berbagai macam penyakit di sini. Ya, berkumpulnya orang banyak sebab penyakit. Ya. Qalat Halimah, berkata Halimah, falam nazal biha hatta raddathu ma'ana. Kami terus menerus merayu, merayu, merayu hingga akhirnya dia izinkan kami bawa Nabi Muhammad kembali pulang. Subhanallah, bersama kami. Wahakadha ada Rasulullah SAW ila badiyati Bani Sa'ad. Begitulah Rasulullah kembali, ya, setelah 2 tahun disusukan ke kampung Bani Sa'ad. Naam. Iqra akhi. Hadithatu syaqqi sadrihi al-syariq al-syarifi sallallahu alaihi wasallam. Waqat hadithatu syaqqi sadri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi badiyati Bani Sa'din. Waqad waqa'a dhalika musarrahan bihi fi riwayatil imami Ahmad fil musnadi wal hakimi fil mustadraki fil mustadraki an Utbata ibni Abdin As-Sulami anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa kana awwalu sa'nika ya Rasulullah. Hadis satu syaq sadr asy-syarif, peristiwa dibedahnya dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peristiwa dibedahnya dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau berada di perkampungan Bani Sa'ad. Ya, dan hal itu telah diterangkan dengan jelas dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan Imam Hakim dalam kitab mustadraknya. Dari Utbah bin Abd bin As-Sulami, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Bagaimanakah ya dahulu engkau dibesarkan ya Rasulullah? Bagaimanakah peristiwa yang dahulu kau alami ketika kecilmu ya Rasulullah?" Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana hadinati min Bani Sa'd bin Bakrin, fantalaqtu ana wa ibnin laha fi bahri. Fi bahmin lana, wa lam na'khudhu ma'ana zadan. Faqultu ya akhi, idhhab fa'tina bi zadin min 'indi ummina. Fantalaqa akhi wa makastu 'indal bahmi, fa aqbala tayran abyadani. Kannahuma nasrani, faqala ahaduhuma lisahibihi, ahwa huwa, qala na'am, faqbala yabtadirani, faakhadhani, fabatahani ila al-qafa, fashakka batni, thumma stakhraja falqalbi, fashakkahu, faakhraja minhu, alaqataini saudawaini. Faqala ahaduhuma lisahibihi, i'tini bima'i thaljin faghsala bihi jawfin. Asbuka, berkata Rasulullah SAW menceritakan bagaimana ketika beliau dahulu kecil di Bani Sa'ad, peristiwa terbelahnya dada beliau, ya, adalah ibu susuku berada dari, ya, salah satu suku Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari aku berangkat bersama anaknya, ya, bersama ternak kami. Dan kala itu kami berangkat mengembalakan ternak, tak membawa, ya, bersama kami bekal. Kukatakan kepada saudaraku sepersusuan, "Oh ya akhi, saudaraku, idhab fa'tina bizad, pulanglah sebentar, ambil bekal kita kepada ibu kita." Dia pun pergi. Aku pun bersama dengan ternak tersebut yang akan kami kembalakan. Tiba-tiba ada 2 makhluk yang terlihat terbang. Keduanya berwarna putih, seolah-olah keduanya bagaikan burung nasar, ya, sebangsa burung elang. Maka berkata salah seorang kepada yang lainnya, "Apakah dia?" Maka kawannya menjawab, "Ya." Tiba-tiba keduanya datang dengan cepat kepadaku. Ya, maka keduanya menyudutkanku dalam keadaan terlentang. Kemudian keduanya membelah perutku dan mengeluarkan dari hatiku sesuatu. Ya, kemudian dia keluarkan dari dalam hatiku 2 hal yang menggumpal yang hitam. Maka berkatalah salah seorang kepada sahabatnya, "Bawakan kepadaku air." Ya, dari es, air es. Kemudian keduanya mencuci perutku. Ya. Naam. Tsumma qala i'tini bima'i baradin faghsala bihi qalbi. Tsumma qala i'tini bis sakinati fadharraha fi qalbi. Ya, kemudian ia kembali berkata kepada sahabatnya, bawakan kepadaku air dari embun. Kemudian keduanya pun mencuci hatiku. Kemudian dia berkata, datangkan kepadaku pisau. Ya, kemudian keduanya membelah, ya, membelahkan pisau tersebut di dalam hatiku. Nah, ثم قال أحدهما لصاحبه حسح فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة. Kemudian berkata sahabatnya kepada yang lain, sekarang selesai jahitlah dia. Maka kemudian dijahit, ditutuplah kembali. Kemudian distempellah olehnya dengan stempel kenabian. Stempel kenabian itu ada di bahu kiri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terletak di antara leher dan ya ujung bahu beliau sallallahu alaihi wasallam, pangkal lengan beliau. Di tengah-tengahnya agak ke belakang sedikit. Ya, namanya khatamun nubuwah, stempel kenabian. Ya. Naam. Tsumman talaqa fatarakani. Wafariqtu faraqan syadidan. Kemudian keduanya pergi, berangkat meninggalkanku dalam keadaan aku ketakutan yang bersangatan. Naam. Tsumman talaqtu ila ummi fa akhbartuha billadhi laqituhu. Kemudian aku pun pergi menemui ibuku, ku beritahukan apa yang terjadi denganku. Dua orang datang membedah ya perutku, dadaku, ya membersihkan dari jantungku. Kemudian kembali mereka mempertautkan. Ya. Naam. Fa ashfaqat alayya an yakuna ulbisa bi. Maka khawatir ya Halimah, jangan-jangan Rasulullah SAW itu terganggu akalnya. Ya, khawatir. Ya. Qalat, naam. Qalat, u'idhuka billahi. Farahalat bi'ayni ba'iran laha. Wa hamalatni ala al-rahli wa rakibat khalfi hatta balagna ila ummi. Faqalat, awaddaitu amma anni awaddaitu amanati wa zimmati wa haddathatna billadhi laqitu walam yaru'na dhalik wa qalat inni ra'aytu hina hamaltu bihi annahu kharaja minni nurun adha'at minhu qusuru asyami. Naam. Ya. Aku, ya, kata Rasulullah SAW, ibuku khawatir. Maksudnya ibu susunya khawatir. Jangan-jangan ada apa-apa dengan Nabi yang mulia SAW. Jangan-jangan akalnya, ya, terkena penyakit. Khawatir. Ya. Maka dia berkata, "U'idzuka billah." Aku berlindung ya untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku memperlindungkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika dia pun tunggangi kendaraannya, untanya, dan dia membawaku dengan cepat berangkat dari Bani Sa'ad menemui ibuku, yakni ibunya Nabi SAW, Aminah. Ya, faqalat, aw adaitu amanati wa dhimmati, ku katakan kepada ya Aminah ibu Nabi SAW, apakah kau lihat aku benar-benar telah menyempurnakan amanah yang kuberikan kepadaku? Ya, inilah dia putramu yang menjadi tanggung jawabku. Kuserahkan kembali kepadamu. Dan dia menceritakan dengan apa yang terjadi dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada sang ibu, bahwasanya Nabi SAW datangi dua orang di belah dadanya, ya dicuci yang terdapat dalam hatinya, kemudian dipertaubkan kembali. Ya. Maka berkatalah Aminah, sungguh ketika aku hamil anak ini, aku melihat ada cahaya yang keluar sehingga menerangi ya istana-istana yang ada di negeri Syam. Naam. Warwal Imamu Muslimun an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman fa akhadhahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi fastakhraja al-qalba fastakhraja minhu 'alaqatan. Faqal hadha khattu hadha hadhu asy-syaitani minka. Thumma ghasalahu fi tastin min dhabin bima'i zamzam. Thumma la'amahu thumma a'adahu fi makanihi. Waja'a al-ghilmanu yas'auna ila ummihi ya'ni zi'rihi. Faqalu inna Muhammadan qad qutila. Fastaqbaluhu wa huwa muntafi'un allawni. Ya. Adapun dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala kecil itu datang oleh Jibril ketika Nabi bersama teman-temannya bermain-main. Maka Jibril datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dikuasai Jibril, ya, dipeluk oleh Jibril, kemudian Jibril membelah ya hatinya, mengeluarkan daripada hatinya kotoran. Dan berkata, Jibril, ini adalah bagian daripada syaitan yang ada dalam dirimu. Kemudian dicuci oleh Jibril dengan ya, air zam-zam yang diletakkan pada wadah terbuat daripada emas. Setelah itu ditaubkan kembali jantung Nabi SAW. Ya, dikembalikan kepada tempat semula. Maka datanglah anak-anak, mereka seketika berlari ke tempat ibu Nabi SAW, maksudnya ibu susunya. Mereka berkata, sesungguhnya Muhammad sudah terbunuh. Ya, maka seketika mereka pun mengejar Nabi SAW kembali ke tempat Nabi, dan Nabi SAW sungguh benar-benar berubah wajahnya. Pucat pasi ketakutan. Naam. Qala Anasun, waqad kuntu ara athar thalika al-mahiti fi sadrihi. Berkata Anas, dan sungguh aku benar-benar masih melihat bekas jahitan tersebut ada. Tidak ada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, hikmah kenapa dibelah dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika kecil, naz'u al-'alaqati sauda, untuk menghilangkan ada ya yang melekat dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sesuatu yang hitam. Allati min hadhi syaitan, yang mana inilah yang bagian daripada syaitan yang dapat mengganggu, menggoda manusia. Min kulli bashar, dari setiap manusia. Jadi dalam hati kita ada satu bagian ya yang berwarna hitam, dan itulah tempat masuknya syaitan menggoda manusia. Maka untuk Nabi dibersihkan ya tempat tersebut. Thumma ikhrajuha ba'da khalqiha karamah rabbaniyah, kemudian dikeluarkan adalah merupakan bentuk kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Wahuwa adallu ala mazidin min rif'ati wal karamah, menunjukkan betapa tingginya tingkat Nabi yang mulia SAW, kedudukan Nabi SAW, betapa mulianya beliau. وَبِنَزْعِهَا مِنْهُ نَشَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ مِنَ الْعِصْمَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ, dan dengan dihapuskan, dikeluarkan, dan dicuci bagian yang hitam tersebut, sungguh membuat Nabi SAW tumbuh dalam keadaan yang begitu baiknya, sempurna, terjaga daripada segala macam gangguan dan bisikan-bisikan syaitan. Ya, kita padakan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.